sekarang. Kadang ku rapuh, lemah, liar beranda. Maafkan aku bila hasratku keliru, sulut gairah jiwamu. Ku yang dosakan cinta kekasih. See you.